Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali, bermajelis di majelis ilmu, di majelis-majelis ilmu dalam rangka menjalankan kegiatan kita, salah satu aktivitas ibadah yang kita kerjakan, yang kita jalankan sehari-hari, yaitu aktivitas thalabul ilm, menuntut ilmu. Setelah mungkin beberapa hari kita libur karena berkenaan ataupun terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh kita mulai dari awal Dzulhijjah sampai ibadah kurban bagi kita yang berkurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan soleh kita dan amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan. Baik. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan Manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, dengan syarah, dengan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang ketujuh yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah. Bait yang disebutkan oleh beliau di sini, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syabahun ta'ala al-musabbahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala laysa bimaulud, tidaklah diperanakkan. Walaysa biwalid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pula beranak. Walaysa lahu syabahun, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala penyerupaan. Ta'alal musabbahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha suci. Ini bait yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada bait ini kata beliau, hadza ma'khudun min qawlillahi ta'ala fi suratil ikhlas. Bait ini itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas, yang mana seluruh kaum muslimin itu insyaallah menghafal surat Al-Ikhlas, ya, menghafal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah, ya, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang Maha Esa, Maha Tunggal. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Nah, kita sebutkan maknanya adalah alladzi yuqsadu liqada'il hawaij. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yang maknanya As-Samad adalah sesuatu yang dituju dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Ini makna as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sekutu. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun yang setara dengannya. Ya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat bi suratil ikhlas. Surat ini dinamakan dengan surat al-ikhlas li'annaha khulisat bitauhid, karena surat ini itu dikhususkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikhususkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini surat ini isinya adalah tauhid. Tauhidullah. Ya, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka surat ini dinamakan dengan Suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Yang mana surat ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan surat ini itu disyariatkan, ya, untuk dibaca diantaranya ketika kita hendak tidur, dibaca ketika zikir pagi dan petang, dibaca setelah sholat, ya, setelah sholat maghrib dibaca 3 kali. Nah, al-mu'awwidzatain juga seperti itu, setelah sholat maghrib itu dibaca 3 kali, dan setelah sholat subuh juga dibaca 3 kali. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Dan disunahkan pula surat Al-Ikhlas dibaca ketika rakaat terakhir di surat witir. Nah, maka surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sangat agung, yang apabila kita benar-benar mentadaburi surat ini, ayat-ayat yang ada di surat Al-Ikhlas, ya, maka kita akan mendapatkan makna yang demikian besar, akan menambah keimanan bagi kita. Nah, akan menambah iman kita, akan menambah pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering-sering dibaca surat Al-Ikhlas pada tempat-tempat tersebut. Ya. Nah, wal Qur'an ala thalathati aqsam. Dan Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal imma tauhid. Yang pertama, ya, adalah at-tauhid. Imma tauhid, apakah itu dia perkara tauhid, wa huwal ikhbaru 'anillahi wa 'ibadatihi wa nahyu 'anisyirki wa nahyu 'anisyirki bih. Ya, apakah itu menceritakan tentang tauhid, yaitu mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan peribadahan kepadanya, dan larangan dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, dan itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'an tentang at-tauhid. Wa imma awamir wa nawahin. Wa imma awamiru wa nawahin. Apakah itu larangan, perintah-perintah ataupun larangan? Yang pertama tadi tauhid, atau berupa perintah-perintah, demikian pula larangan-larangan. Wahyal halal wal haram wal ahkamu syar'iyah, yaitu tentang perkara yang halal, ya, penjelasan tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, dan penjelasan tentang ahkamu syar'iyah, tentang hukum-hukum syar'i. Wa imma akhbarun anir rusul wal umam, ataukah terkait dengan khabar-khabar tentang para rasul dan umat-umat terdahulu, wal madhi wal mustaqbal, demikian pula berita-berita lampau, ya, berita-berita masa lampau, wal mustaqbal, ataupun berita-berita yang akan terjadi pada masa yang akan datang, wal jannati wan nar, demikian pula al jannah wan nar. Nah, maka Al-Qur'an itu kandungannya tidak terlepas dari 3 perkara ini. imma tauhid, apakah itu perkara tauhid, wa imma awamir wa nawahin, ataukah itu perkara perintah dan larangan, atau khobar tentang rasul dan umat-umat terdahulu, demikian pula khobar tentang perkara-perkara yang telah terjadi di masa lampau dan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataupun khobar tentang al-jannah wan-nar. Ya, ini Al-Quran. Hak semuanya isinya adalah al-hak yang wajib bagi kaum muslimin, ya, bahkan bagi seluruh makhluk Allah, bagi seluruh manusia untuk mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran bukanlah berisi tentang dongeng-dongeng, bukan. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh dengan ibrah. Nah, kisah-kisah yang sangat agung yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bukan sekedar kisah, ya, sekedar pengantar tidur, tidak. Ini Al-Quran. Tapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ya, berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, itu padanya terdapat pelajaran yang sangat besar. Nah, yang apabila seorang muslim itu mentadaburinya, maka akan menambahkan keimanan baginya dan menjadi petunjuk serta penerang di dalam dia menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Fahadhihi suratu khulisat bil qismil awwal. Maka surat ini, ya, yaitu surat Al-Ikhlas, itu dikhususkan untuk yang pertama, yaitu tentang tauhid. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu khusus tentang tauhid. Nah, tidak ada di dalamnya ahkam. Ya. Wa huwa al-ikhbaru 'anillahi jalla wa ala, yaitu pengkhabaran tentang Allah jalla wa ala. Fa hiya fi tauhid. Maka surat ini, surat Al-Ikhlas, adalah tentang at-tauhid. Walidzalika sarat ta'dilu tsulutsal Qur'ani fil fadl. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas itu keutamaannya setara dengan sepertiga Al-Quran, ya, berdasarkan pembagian ini, ya, karena Al-Quran itu tiga: tauhid, awamir wa nawahi, dan akhbar tentang rasul, umat, ataupun berita-berita yang lainnya. Nah tauhid, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu kandungannya tentang perkara yang pertama, tauhid, dan itu sepertiga, sepertiga dari isi Al-Quran. Nah, kita ketika mengetahui, ya, keutamaan suatu amalan tertentu, bukan berarti kita mencukupkan dengan amalan itulah. Nah, surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka cukup bagi kita membaca surat Al-Ikhlas saja, tidak. Ya. Nah, tentunya perlu dan wajib kita untuk juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini dari sisi keutamaan, bukan dari sisi kifayah, bukan. Bukan dari sisi kecukupan. Taib. Wa fiha nafyun wa itsbat. Dan di dalam surat Al-Ikhlas itu terkandung padanya nafyun wa itsbat, penafian dan pengisbatan. Ya. Nafyu an-naqisi 'anillah. Penafian dari kekurangan-kekurangan, ya, menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ini penafian, yaitu menafikan kekurangan dari Allah, an-naqis. Nah, wa itsbatul kamalati lahu, dan pengisbatan, penetapan tentang keutamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menafikan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara, an-nafyu wa itsbat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hadza itsbat. Ini terkandung padanya penetapan, ya, penetapan bagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Esa, yang maha tunggal, yang tidak butuh terhadap siapapun. Allahu Samad, Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. Hadza itsbat, dan ini adalah penetapan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadza nafyun, ini dua ayat ini nafi. Lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafian, penafian kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, yang sedikit pun tidak ada kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafa anhun naqsa, maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan baginya kekurangan. Wa asbata lahul kamal, dan menetapkan baginya kesempurnaan. Qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ahad, yakni huwa wahidun la syarika lahu fi rububiyatih. Makna Allahu ahad yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wahid, la syarika lahu fi rububiyatih, yang mana tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah. Ya, perkara rububiyah yakni terkait dengan, ya, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencipta, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah, ini hak-hak rububiyah yang hanya ditujukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya, ya, dari sesuatu apapun tidak ada yang setara bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah, yaitu kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala fi ilahiyatih, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya dalam perkara ilahiyah, yakni dalam perkara ubudiyah, penghambaan, penyembahan, itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak ada, ya, di dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekutu, sehingga seorang tidak boleh untuk menyembah bersama Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan selain Allah. Nah, ini adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar, yang mana pelakunya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia meninggal dalam keadaan musyrik. Wala fi asma'ihi wa sifatih, demikian pula dalam perkara asma wa sifat, la syarikalah, tidak ada yang, atau tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara nama-nama, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sempurna, nah, yang tidak ada kesamaan sedikit pun dengan makhluknya. Fahuwa wahidun fi anwa'i tauhidi thalathah, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahid, ya, maha esa, maha tunggal di dalam jenis tauhid yang tiga. Nah, jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, demikian pula tauhid al-asma wa sifat. Nah, wa qawluhu Allahu samad, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu samad, ay alladhi yasmudu lahul khala'iq wa tatlubu minhu hawa'ijaha. Maknanya Allahu samad yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dituju oleh para makhluk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang dituju oleh para makhluk dalam segala perkara. Wa tatlubu minhu hawaijaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diminta darinya, ya, oleh para makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini mana as-samad, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. Nah, dan ini adalah, nah, nama Allah subhanahu wa ta'ala as-samad. Thumma nafa faqala, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid, yakni laisa lahu walad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala walad. Ya, tidak ada anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu munazzahun 'anil walid. Nah, atau 'anil walad. Maka Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari al-walid. Afwan ya, lam yalid yakni laisa lahu walad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala walad. Fa huwa subhanahu munazzahun 'anil walid. Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya, ya, yaitu disucikan dari sifat walid, beranak. Wa hadza raddun 'alal ladzi atsbatu al-walada lillah. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala anak. Nah, dibantah oleh ayat ini. Siapa mereka? Wahum an-nasara haitsu qalu al-masih ibnullah. Mereka adalah yang pertama an-nasara, orang-orang Nasrani. Ya. Haitsu qalu, yang mereka mengatakan al-masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ibnullah, anak Allah. Ini perkataan mereka. Ya, Isa al-Masih atau dalam bahasa mereka Yesus itu adalah anak Allah. Nah, waraddun 'alal yahudi alladzina qalu Uzairu ibnullah. Demikian pula ini merupakan bantahan bagi orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Nah, ini perkataan orang-orang Yahud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang Nasara mengatakan al-masih itu anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti, ya, meniru perkataan orang-orang musyrik yang sebelum mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan orang-orang musyrik. Maka dalam perkara ini orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang musyrik. Karena mereka selain mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan, ya, al-walad, anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini mereka adalah musyrik. Mereka termasuk musyrikun. Naam. Waraddun 'alal musyrikin, demikian pula ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Ya, ini orang-orang musyrik. Nah, mereka mengatakan apa? Malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah anak perempuan, anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perkataan orang-orang musyrik. Faja'alu lillahi al-banat wa hum yakrahunahunna. Maka mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala al-banat, anak-anak perempuan, dalam keadaan mereka sendiri membenci anak-anak perempuan. Ini orang-orang musyrik, kelancangan mereka. Ya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang musyrik, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan bagi Allah apa yang mereka sendiri benci. Yaitu menjadikan bagi Allah, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Mereka benci. Untuk mereka, mereka malu kalau mereka memiliki anak perempuan. Nah, fahum yakrahun al-banat. Maka mereka membenci anak-anak perempuan. Fa kaifa yaj'aluna halillahi jalla wa ala? Lalu bagaimana mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah Jalla wa'ala? Nah. Watasifu al-sinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tasifu al-sinatuhumul kadzib annalahumul husna, dan mereka mensifati dengan lisan-lisan mereka yang dusta bahwasanya mereka telah berbuat baik dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Mereka menganggap itu adalah suatu bentuk pembagian yang baik. Mereka akan mendapat kebaikan dengan itu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la jarama anna lahumun nar. Tentu saja yang mereka dapatkan adalah an-nar, bukan al-husna, bukan jannah. Wa hum mufratun, dalam keadaan mereka ya mufratun, yaitu dilupakan, diabaikan. Nah, kelancangan yang sangat besar. Nah, dosa yang sangat besar. Nah, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala walad saja, ini adalah merupakan kesyirikan yang sangat besar. Apalagi menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak perempuan yang mana mereka membenci itu untuk diri mereka sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu. Apa? Takadus samawati yatafattarna minhul ardu wa takhirul jibalu haddan. Hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu hancur. Ya, dan gunung-gunung itu runtuh, roboh. Nah, wa takhirul jibalu haddan anda'u lirrahmani waladan. Karena mereka ya menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha waladan. Dan tidak pantas bagi Ar-Rahman ya untuk menjadikan atau untuk mengambil seorang anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Dan tidaklah ya orang, tidaklah ada yang, tidaklah sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Para wali, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Ya. Hanya keutamaannya saja yang berbeda di antara manusia. Tentunya para anbiya, mereka adalah orang yang terdepan, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tur, am lahul banat wa lakumul banun. Apakah bagi Allah Subhanahu wa taala anak perempuan sementara untuk kalian anak laki-laki? Ya. Di sini istifham ingkari, Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Nah, apakah pantas kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala banat, anak wanita, sementara untuk kalian anak laki-laki? Ai taj'aluna lahul banat wa antum takrahunal banat. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala al-banat wa antum takrahunal banat. Dalam keadaan kalian membenci banat, membenci anak perempuan. Walakumul banun, dan bagi kalian anak laki-laki. Wa takhtassuna bil banin alladzi tuhibbunahum, dan kalian mengkhususkan bagi kalian sendiri anak laki-laki yang kalian sukai. Nah, ini ya orang-orang musyrik, mereka tidak suka anak wanita. Kita mengetahui dalam sejarah bagaimana sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik mereka memiliki kebiasaan apa? Membunuh ataupun mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Nah, karena mereka malu, menganggap kalau mempunyai anak wanita itu adalah aib bagi orang-orang musyrik. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang dari mereka orang-orang musyrik diberi khabar ya bahwasanya mereka akan mendapatkan anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, maka serta-merta wajah-wajah mereka menjadi hitam, menjadi gelap. Ya, ini tidak suka, benci, malu. wahwa kadhim, dalam keadaan dia sedih, ya, tidak suka. Nah, sehingga apa? Mereka ketika sudah mendapat khobar, sudah mendapatkan tanda bahwasanya ini anak yang akan lahir nanti adalah anak wanita, mereka sudah menyediakan apa? Menyediakan kuburannya. Ya, itu keluar langsung dikubur. Nah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah nanti ketika anak-anak wanita itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Nah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka benci, dan mereka mensifati dengan lisan-lisan mereka yang dusta bahwasanya mereka dengan itu mendapat kebaikan. Mereka merasa dengan pembagian seperti itu mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la jarama anna lahumun nar. Ya, tentu saja yang mereka dapatkan adalah an-nar, bukan husna, neraka. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu bagian. Maksudnya menjadikan anak, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-walada juz'un min al-walid. Karena al-walad itu bagian dari al-walid. Anak itu merupakan bagian dari orang tua. Fahum syabbahullahu jalla wa ala bil makhluqin. Maka dengan ini mereka menyerupakan Allah jalla wa ala dengan makhluk. Wa ja'alu lahul walad. Dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala al-walad. Wa huwa munazzahun an dzalik. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara tersebut. Nah, dari al-wiladah. Tsumma qala jalla wa ala. Kemudian Allah jalla wa ala berfirman, "Aw may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin?" Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan istifham, dengan pertanyaan ingkari. Di sini ribut sekali nih. Diam. Udaipah, diam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah awamay yunasya? Apakah seorang yang tumbuh, ya, yang tumbuh dibesarkan fil hilyah dengan perhiasan-perhiasan, maksudnya perempuan, ya. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan dia dalam perkara diskusi ataupun berdebat ghairu mubin, itu tidak jelas. Nah, maksudnya ini mensifati perempuan. Apakah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan baginya, ya, anak yang sifatnya seperti ini, yang hidup dengan perhiasan, ya, kita mengetahui bahwasanya wanita itu tumbuh, ya, dan besar dengan perhiasan-perhiasan. Ya, menunjukkan lemah. Dan itu merupakan kekurangan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan dia dalam perkara khisam, dalam perkara munaqasyah, berdebat ataupun diskusi, ghairu mubin, tidak jelas dalam menyampaikan hujah. Ini wanita, lemah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita adalah naqisatul aqli waddin. Wanita adalah, ya, seorang yang kurang akal dan agama. Nah, kurang akal sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah apa? Bahwasanya syahadah mereka itu setara dengan syahadah mereka dua orang wanita itu setara dengan syahadah persaksian satu orang laki-laki. Nah, yakni kalau dalam perkara syahadah menjadikan saksi itu wanita harus dua orang. Nah, sementara laki-laki itu cukup satu orang. Demikian pula mereka kurang dalam perkara agama karena mereka mengalami apa? Haid wan nifas, yang mana diharamkan bagi mereka untuk melakukan sholat dan puasa sehingga agamanya menjadi kurang. Ini sifat wanita. Al-mar'ah tunsya'u fil hilyah, wanita itu tumbuh dengan perhiasan. Nah, ini ya, tumbuh dengan perhiasan. Nah, dari kecil sudah dikasih perhiasan, apakah itu anting atau yang lainnya, sudah diberi perhiasan. Nah, ini ya, li'anna tahtaju ila huli, karena wanita itu butuh perhiasan. Ya memang, wanita memang butuh mereka untuk berhias. Ya, ini sifat wanita. Nah, adapun kalau laki-laki senang berhias, ini ada sesuatu. Ya. Nah, lihat nih. Fahiya natisah. Maka itu merupakan kekurangan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan mereka para wanita dalam perkara khisam, dalam perkara munaqasyah, itu tidak jelas dalam menyampaikan hujah. Nah, indama tahsulu khusumatun wa munaqasyatun tad'uful mar'ah. Ketika terjadi khusumah, perdebatan, wa munaqasyah ataupun diskusi, maka wanita itu lemah. Ini. Fala tastati'u an tukhasima an nafsiha. Maka wanita itu tidak mampu untuk membela dirinya sendiri, tidak mampu untuk berdiskusi, ya, membela dirinya sendiri terjadi ketika terjadi khusumah. Walidzalika fil ghalib tuwakkilu man yukhasimu anha. Oleh karena itu, ya, fil ghalib kebanyakannya itu wanita itu diwakilkan, ya, orang yang bisa membela dia. Nah, tidak bisa dia sendirian. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam perkara syahadah misalnya, dia tidak bisa sendiri, harus ada yang lainnya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahman inatha." Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan, ya, ibadur rahman inatha, menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat itu sebagai ibadur rahman, ya. Mereka menjadikan al-malaikah yang mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai inas. Nah, yang mereka adalah wanita, yaqulun, mereka mengatakan innahum banatullah. Mereka para malaikat adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu khalqahum, maka Allah Subhanahu wa taala dengan istifham ingkari, ya, asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tersebut, mereka menyaksikan apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan? Satu kitab syahadatuhum wa yusalun. Ya. Sungguh akan ditulis syahadah mereka, persaksian mereka, ucapan mereka, wa yusalun. Ya, akan dicatat dan nanti mereka akan ditanya. Ya, kenapa mereka mengatakan perkataan seperti itu? Wal musyrikun wasafullaha bi anna lahul banat. Maka kaum musyrikin itu mensifati bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-banat. Wan nasara wasafullaha bi anna lahu walad. Sementara orang-orang Nasara mereka mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Wa huwal masihu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu Isa alaihi salam. Wa huwa Abdullah wa rasuluh. Dalam keadaan Nabi Isa itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Nabi Isa alaihi salam. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa mengatakan sebagaimana di surat Maryam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku al-kitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku seorang nabi. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya, ya, tidaklah Nabi Isa tersebut melainkan beliau adalah seorang abdun, seorang hamba, an'amna 'alaihi, yang kami beri nikmat kepadanya dengan nikmat kerasulan. Ya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, yang mana kami jadikan dia Nabi Isa tersebut sebagai permisalan bagi bani Israil. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam Abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan thalithu thalatha, bukan satu dari tiga Tuhan Trinitas dalam akidah orang-orang Nasara. Nah, sehingga dari sini diharamkan bagi seorang muslim untuk ya mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasara. Ya, siapapun orangnya, mau itu kerabat, mau itu teman, mau itu bos, ya, atau yang lainnya, tidak boleh. Dan tidak boleh bertaun dengan mereka dalam perkara-perkara ibadah mereka. Ketika hari Natal misalnya, ikut apa? Ikut mengamankan perayaan Natal mereka. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ketika mungkin kita adalah seorang pebisnis kue, ketika hari Natal dapat pesanan untuk apa? Untuk hari Natal. Maka jangan dilayani, tidak boleh. Ya. Demikian pula ketika kita sebagai petugas keamanan, aparat, ketika diperintahkan untuk mengamankan kegiatan Natal, menjaga gereja misalnya, maka tidak boleh bagi kita untuk ikut. Nah, ini. Ya. Sehingga termasuk keliruan sebagian mereka kaum muslimin, ya, hadahumullah. Ya, sebagian mereka kerja di menjaga apa? Menjaga kuil misalnya. Nah, kerja sebagai satpam gereja. Ada dan banyak yang seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ya, ini yang kerja ataupun bertugas di tempat-tempat seperti itu. Tidak boleh bagi kita untuk menampakkan atau menunjukkan ta'awun, sikap saling tolong-menolong kepada mereka. Nah, maka ini ya tanbih untuk kaum muslimin. Nah, memang benar kita ya toleransi, iya, kita toleransi, maksudnya kita tidak mengganggu mereka dalam peribadahan mereka, tapi kita tetap mengingkari bahwasanya itu adalah kemungkaran. Nah, jangan toleransi yang kebablasan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka, ya, yang mereka sering mengingkari, ya, sering menutup tempat-tempat maksiat, ya, tutup sana tutup sini tempat-tempat maksiat. Nah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Nah, tapi ya, ketika hari Natal mereka ikut apa? Ikut mengamankan perayaan Natal tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang-orang FPI. Ini ya, orang-orang FPI. Ya, bahkan mereka memberikan kesempatan bagi seorang Nasoro untuk ceramah di depan mereka. Ini FPI. Ya. Ini rusaknya manhaj FPI. Baik. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih utama antara sholat tahiyatul masjid ketika azan berkumandang atau menjawab azan? Tentunya dilihat keadaannya, ya. Dilihat keadaannya. Menjawab azan itu diperintahkan, ya, dalam hadis disebutkan idza sami'a ahadukum al-muadzin, ya, falyaqul mithla ma qala al-muadzin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka hendaknya dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, dan ini hukumnya sunnah, ya. Tentunya yang sunnah adalah menjawab azan kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kecuali ketika sholat Jumat, ketika khatib telah naik di atas mimbar, maka walaupun azan kita tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jangan menunggu azan selesai, karena mendengarkan khutbah ini keutamaan yang besar, dan seorang ketika dia sholat dalam keadaan khutbah berkumandang, ya, dia tidak bisa fokus mendengarkan khutbah, demikian pula sholatnya, ya, bisa tidak khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mana yang dibaca terlebih dahulu ketika selesai sholat tahbiratul ihram pada hari tasyrik, atau zikir setelah sholat? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang anda baca dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya yang dibaca adalah takbir. Ya, takbir itu lebih didahulukan daripada zikir-zikir selesai sholat. Ini ketika hari tasyrik ataupun Idul Adha dan hari tasyrik. Yang itu udah lewat ya. Nah, udah lewat. Yang ini merupakan termasuk sunnah mahjurah ya. Takbir selesai sholat ini di kalangan kita sendiri itu jarang yang mengamalkannya, subhanallah. Di kalangan orang awam mereka semangat walaupun mengamalkannya dengan metode yang salah, ya, dengan cara berjamaah. Ini yang didahulukan adalah takbir, baru setelah itu zikir sholat. Kalaupun dia mau membaca zikir sholat terlebih dahulu kemudian dia bertakbir, itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lami bisawab. Bolehkah kita membagi daging kurban atau zakat kepada orang Kristen atau Nasara? Boleh. Ya. Kalau tujuannya adalah untuk ta'liful qulub. Nah, sebagai apa? Menariknya, menarik dirinya untuk simpati ya, sehingga dia bisa atau tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini salah satu. Ya, salah satu cara. Boleh. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Nah, tapi tentunya didahulukan orang-orang kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, itu yang lebih didahulukan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Apabila ada yang salah, maka itu dari anak pribadi dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Hafizakumullah.